Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SH MA. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Dimulai dari halaman 282. Kitab Bahaya Lidah. Kitab Bahaya Lidah yaitu kitab keempat dari rubuk yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya dan sepadan-padannya. Diilhaminya cahaya iman, lalu dihiasinya dan diperelokkannya. Diajarinya keterangan, lalu didahulukannya dan diutamakannya dari makhluk yang lain. Dilimpahkannya ke dalam hati manusia itu gudang ilmu pengetahuan, lalu disempurnakannya. Kemudian diutusnya kepada manusia itu tabir rahmatnya dan diturunkannya. Kemudian diperbantukannya manusia itu dengan lidah yang akan menerjemahkan apa yang dikandung oleh hati dan akhlaknya. Apa yang dikandung oleh hati dan akalnya. Dan disingkapkannya dari hati manusia itu tirai yang dilepaskannya. Lalu manusia itu melepaskan lidahnya dengan kebenaran dan menegaskan dengan kesyukuran dari apa yang diutamakan dan dianugerahkan olehnya dari ilmu pengetahuan yang diperolehnya dan tutur kata yang memudahkannya. Aku mengaku bahwa tiada yang disembah selain Allah yang tunggal, tiada mempunyai sekutu. Dan bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya yang dimuliakannya dan yang diagungkannya. Dan nabinya yang diutusnya dengan kitab yang diturunkannya. Dan ditinggikannya kelebihannya dan diterangkannya jalan-jalannya. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabat serta orang-orang sebelumnya. Apa yang diagungkan dan dipujikan oleh hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian, sesungguhnya lidah itu termasuk di antara nikmat Allah yang besar dan di antara yang dijadikan oleh Allah yang halus dan ganjil. Sesungguhnya lidah itu kecil tubuhnya, besar ketaatannya dan kedosaannya. Karena kufur dan iman itu tiada terang selain dengan kesaksian lidah. Dan kufur dan iman itu adalah ketaatan dan kemaksiatan yang penghabisan. Kemudian, apa saja yang ada atau tidak ada, khalik atau makhluk, khayalan atau fantasi, atau yang diketahui, yang disangka atau yang diduga, semuanya dapat dicapai dengan lidah. Dan dapat didatangi oleh lidah dengan ya atau tidak. Semua yang dicapai oleh ilmu pengetahuan itu dapat dilahirkan oleh lidah, baik yang benar atau yang batil. Tiada suatu pun, melainkan ilmu itu menerima untuk lidah. Dan ini adalah suatu kekhususan atau khasiat yang tidak terdapat pada anggota badan lainnya. Sesungguhnya mata tiada sampai selain kepada warna dan bentuk. Telinga tiada sampai kepada bukan suara. Tangan tiada sampai kepada bukan yang bertubuh. Dan begitu pula anggota-anggota badan yang lain. Lidah itu medan luas. Di antara tiada mempunyai tempat tertolak. Dan tiada mempunyai jalan yang berkesudahan dan berbatas. Ia mempunyai lapangan luas pada kebajikan dan mempunyai ekor yang dapat ditarik pada kejahatan. Barang siapa melepaskan manisnya lidah dan menyia-nyiakan terlepasnya ikatan, niscaya setan berjalan dengan dia dalam setiap lapangan dan menghalaunya ke tepi jurang yang menjatuhkan sampai membawanya kepada kebinasaan. Dan manusia itu tiada jatuh dalam api neraka atas hidungnya, melainkan oleh yang dipetik lidahnya. Dan tidak terlepas dari kejahatan lidah, selain orang yang mengikatkan lidahnya dengan tali pegang agama. Maka ia tidak melepaskan lidahnya, selain pada yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ia mencegah lidahnya dari setiap yang ditakuti bahayanya, pada waktu yang cepat di dunia, dan pada waktu yang lambat di akhirat. Untuk mengetahui apa yang dipujikan atau yang dicela, melepaskan lidah padanya adalah tersembunyi dan sulit. Berbuat menurut kehendak lidah bagi orang yang mengetahuinya adalah berat dan sukar. Anggota badan yang paling durhaka kepada manusia ialah lidah, karena ia tiada payah pada melepaskannya dan tiada perbelanjaan pada menggerak-gerakkannya. Dan manusia itu mempermudah-mudahkan pada penjagaan dari segala bahaya dan malapetakannya, dan pada berhati-hati dari segala pancingan dan buruannya. Sesungguhnya, lidah itu perkakas setan yang terbesar untuk menipu manusia. Maka dengan taufik dan pimpinan Allah yang baik, kami akan menguraikan semua bahaya lidah. Dan akan kami menyebutkannya satu persatu dengan batas-batas, sebab-sebab, dan segala malapetaka yang ditimbulkannya. Akan kami perkenalkan jalan menjaga daripadanya. Akan kami kemukakan hadis-hadis dan akal-akal yang mencelanya. Marilah kami sebutkan untuk pertama kali kelebihan diam, yang akan kami iringi dengan menyebutkan bahaya berkata-kata mengenai yang tidak penting. Kemudian bahaya kata-kata yang berlebihan. Kemudian bahaya bercakap kosong pada yang batil. Kemudian bahaya berbantah dan bertengkar. Kemudian bahaya bermusuhan. Kemudian bahaya mengeluarkan perkataan dari kerongkongan dengan membuat-buat mulut, memaksakan kata-kata dengan bersajak, dan kepandaian berkata-kata dan memperbuat-buat yang demikian, dan lain-lain sebagainya yang telah menjadi adat kebiasaan orang yang memperbuat-buat pandai berbicara, yang mengajak untuk berpidato. Kemudian bahaya kata-kata keji, memaki, dan lidah kotor atau suka berkata-kata cabul dan carut marut. Kemudian bahaya kata-kata mengutuk, baik kepada binatang atau benda beku atau manusia. Kemudian bahaya menyanyi dengan pantun, dan sudah kami sebutkan dahulu pada kitab mendengar nyanyian yang diharamkan dan yang dihalalkan. Maka kami tiada mengulanginya lagi. Kemudian bahaya bersenda gurau. Kemudian bahaya kata-kata menghina dan mengejek. Kemudian bahaya menyiarkan rahasia. Kemudian bahaya janji bohong. Kemudian bahaya berkata bohong dan sumpah bohong. Kemudian penjelasan tentang kata-kata sindiran pada bohong. Kemudian bahaya mengupat. Kemudian bahaya lalat merah. Kemudian bahaya dua lidah yang bersimpang siur di antara orang-orang yang bermusuhan. masing-masing berkata dengan perkataan yang sesuai baginya. Kemudian bahaya pujian. Kemudian bahaya lengah dari kesalahan yang kecil-kecil dalam kandungan perkataan. Lebih-lebih pada yang menyangkut dengan Allah dan sifat-sifatnya, dan yang bertalian dengan pokok-pokok agama. Kemudian bahaya pertanyaan orang awam dari hal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dari hal kalam Allah dan huruf-hurufnya, apakah qadim atau baru. Itulah bahaya yang terakhir dan yang menyangkut dengan demikian. Jumlah semuanya adalah 20 bahaya. Kita bermohon kepada Allah akan kebaikan taufiknya dengan kenikmatan dan karunia-Nya. Penjelasan besarnya bahaya lidah dan keutamaan diam. Ketahuilah bahwa bahaya lidah itu besar. Tiada terlepas daripada bahayanya selain dengan diam. Maka karena itulah agama memuji diam dan mengajak kepada diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diam, niscaya ia terlepas dari bahaya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam itu suatu hukum dan sedikitlah yang melaksanakannya. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Hukum pada hadis ini artinya hikmah dan memikirkan akibat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sufyan dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, agar sesuatu hal di mana aku tiada akan bertanya lagi tentang itu kepada seseorang sesudah engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman dengan Allah. Kemudian engkau berpendirian teguh. Ayah Abdullah itu meneruskan ceritanya. Lalu aku bertanya, apakah yang aku pelihara? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dengan tangannya kepada lidahnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah jalan kelepasan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tahankan lidahmu. Hendaklah rumahmu memberi kelapangan bagimu dan menangislah atas kesalahanmu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin bagiku apa yang di antara dua tulang rahangnya atau lidah dan yang di antara dua kakinya atau kemaluan, niscaya akan aku jamin baginya surga. Diriwayatkan Bukhari dari Sa'al bin Sa'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga dari kejahatan kop-kopnya, dzob-dzobnya, dan lak-laknya, niscaya ia terjaga dari kejahatan seluruhnya. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Anas. Kop-kop yaitu perut, dzob-dzob yaitu kemaluan, lak-lak yaitu lidah. Hawa nafsu yang tiga inilah yang membinasakan banyak manusia. Karena itulah kami menyibukkan diri kami menyebutkan bahaya lidah sesudah kami selesai daripada menyebutkan bahaya nafsu syahwat, perut, dan kemaluan. ditanyakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab terbesar yang membawa manusia masuk surga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan bagus akhlak. Dan ditanyakan pula sebab terbesar yang membawa manusia masuk neraka, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dua rongga badan, yaitu mulut dan kemaluan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Maka mungkin yang dimaksud dengan mulut itu ialah bahaya lidah. Karena mulut itu tempat yang tembus dari perut. Ma'as bin Jabal berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita ini disiksa dengan apa yang kita katakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dipupus kamu oleh ibumu. Hai Ibnu Jabal, adakah manusia meringkuk dalam neraka atas hidungnya, selain oleh yang diketam atau diperbuat lidahnya? Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Abdullah As-Saqafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku akan sesuatu yang akan aku pegang teguh. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah, Tuhanku Allah. Kemudian kamu berpendirian teguh atau istiqomah. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang lebih engkau takuti dari padaku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil lidahnya seraya berkata, ini. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Diriwayatkan bahwa Ma'as bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan lidahnya, kemudian meletakkan jarinya di atas lidah itu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abi Dunya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berdiri teguh atau lurus iman hamba Allah sebelum berdiri teguh atau lurus hatinya. Dan hatinya itu tidak berdiri teguh atau lurus sebelum berdiri teguh atau lurus lidahnya. Dan tidak akan masuk surga seseorang di mana tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Nabi SAW bersabda, barang siapa suka selamat, maka hendaklah ia membiasakan diam. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Anas. Dari Sa'id bin Jubair atau hadis marfu yang diteruskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu yaitu hadis yang sanadnya tidak terang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disampaikan juga sedang di antara perawi yang terang namanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perawi-perawi yang tidak diketahui atau dilampaui. Bahwa beliau bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu berpagi hari, niscaya semua anggota badannya memperingatkan lidah. Artinya, anggota badan itu berkata, takutilah Allah mengenai kami. Karena jikalau engkau berdiri lurus, niscaya kami pun dapat berdiri lurus. Dan jikalau engkau bengkok atau menyeleweng, niscaya kami pun menjadi bengkok. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menarik lidahnya dengan tangannya. Lalu Umar bertanya kepada Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang Anda perbuat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, ini mendatangkan kepadaku jalan yang kebinasaan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu pun dari tubuh yang tiada mengadu kepada Allah tentang lidah di atas ketajamannya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya, Abu Yu'la dan lain-lain dari Aslam. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa ia berada atas bukit Safa membaca talbiyah, yaitu membaca labbaik Allahumma labbaik pada waktu haji. Seraya mengatakan, hai lidah, katakanlah yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari yang jahat, niscaya engkau selamat sebelum engkau menyesal. Lalu orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tadi, hai ayah Abdurrahman, adakah ini engkau katakan sendiri atau engkau dengar dari orang lain? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, tetapi aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebanyakan dosa anak Adam itu pada lidahnya. Diriwayatkan At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencegah lidahnya dari memperkatakan kehormatan orang, niscaya ditutup oleh Allah auratnya atau hal-hal yang memalukan kalau diketahui orang lain. Barang siapa menguasai kemarahannya, niscaya ia dipelihara oleh Allah akan azabnya. Dan barang siapa meminta kelonggaran kepada Allah, niscaya diterima oleh Allah kelonggarannya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan bahwa Ma'as bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku kata-kata wasiat. Rasulullah SAW menjawab, sembahlah atau beribadahlah akan Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan hitunglah dirimu dalam golongan orang yang sudah mati. Jikalau engkau mau, akan kuberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih kamu miliki dari semua. Seraya Nabi SAW menunjukkan dengan tangannya kepada lidahnya. Dari Sofyan bin Salim yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apakah tidak aku kabarkan kepadamu ibadah yang paling mudah dan paling ringan pada badan, yaitu diam dan bagus akhlak. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan liyasmut. Al-Hasan Al-Basri berkata, disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, diberi rahmat oleh Allah kepada seorang hamba yang berkata-kata lalu memperoleh faidah atau diam, maka ia selamat. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari dan Al-Baihaqi dari Anas. Ada orang yang meminta kepada Isa alaihissalam dengan katanya, tunjukilah kami suatu amalan yang membawa kami masuk surga. Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab, jangan kamu bertutur kata selama-lamanya. Maka mereka menjawab, kami tidak sanggup demikian. Lalu Nabi Isa berkata, jangan kamu bertutur kata selain yang kebajikan. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam bersabda, Kalau berkata itu perak, maka diam itu emas. Dari Al-Bara bin Azib yang mengatakan, seorang Arab desa datang kepada Nabi SAW lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang membawa aku masuk surga. Lalu Nabi SAW menjawab, berilah makan orang yang lapar, dan berilah minum orang yang haus. Suruhlah yang baik atau amar ma'ruf, dan laranglah yang mungkar atau nahi mungkar. Jikalau engkau tidak sanggup, maka cegahlah lidahmu selain yang kebajikan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Nabi SAW bersabda, simpanlah lidahmu selain pada yang kebajikan, karena dengan demikian engkau dapat mengalahkan setan. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abi Dzar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah pada lidah setiap orang yang berkata, maka hendaklah bertakwa kepada Allah manusia yang mengetahui apa yang dikatakannya. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat orang mukmin itu pendiam dan mempunyai kehormatan diri, maka dekatilah dia, karena ia akan mengajarkan ilmu hikmah. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Khalad. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia itu tiga macam, yang mendapat pahala, yang selamat dari dosa, dan yang binasa. Yang mendapat pahala ialah yang mengingati Allah atau berzikir akan Allah. Yang selamat dari dosa ialah yang diam, dan yang binasa ialah yang masuk dalam perbuatan batil. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Yu'la dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya lidah orang mukmin itu di belakang hatinya. Apabila ia berkehendak mengatakan sesuatu, niscaya difahaminya dengan hatinya. Kemudian dilalukannya dengan lidahnya, dan lidah orang munafik itu di hadapan hatinya. Apabila ia bercita-cita akan sesuatu, niscaya didalukannya dengan lidahnya dan tidak dipahaminya dengan hatinya. Diriwayatkan Al-Kharidi dari Al-Hasan Al-Basri. Nabi Isa AS bersabda, ibadah itu 10 bagian, 9 bagian daripadanya pada diam, dan sebagian lagi pada lari dari manusia. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak terperosoknya. Dan barang siapa banyak terperosoknya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, niscaya neraka lebih utama baginya. Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Umar.